bulan dapat bicara. Boleh anak tanya tentang kita. Kita pehati, kita pecinta, cuma panganan saya. So bagi nyatanya ada cuma padusta. Kiapa babadian, kiapa nyada bilang kau sering dia sampai.